Kami adalah seorang mahasiswa, saat ini libur semester. Orang tua kami meminta untuk pulang ke kampung agar membantu pekerjaan orang tua. Namun kami sangat ingin mengisi waktu libur belajar agama. Apa yang mesti kedepankan? Berbakti kepada orang tua atau mempelajari ilmu agama? Nah, kalau orang tua tidak mengharuskan, dia cuma meminta, maka diterangkan saja bahwa saya sedang belajar. Karena belajar itu lebih dikedepankan. Lebih dikedepankan. Tapi kalau orang tua mengharuskan, akhirnya menjadi masalah sebenarnya. Kalau orang tua mengharuskan. Ya. Sisa yang dia pelajari di waktu libur, yang mau dia pelajari itu apa? Kalau ilmu terkait dengan kewajibannya, maka kewajiban dalam agama itu lebih didahulukan daripada kewajibannya terhadap orang tua. Baik. Misalnya dia belajar tentang bagaimana tauhid, bagaimana menjauhi kesyirikan, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu kan ilmu-ilmu wajib.